lagi enak. Enak pula rumah tangga. Mengapa sampean selalu menggodaku pula? Awan bengi lena pikiran. Dilawani ninggalakan anak laki waktu demenan beli kira-kira emang jaluk apa pengen apa dituruti janji sampean arepan sayang selawase